اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. Ini harta subuhan menurut siapa? Menurut dia, tanya dia tadi. Harta subuhan menurut dia, dia punya definisi sendiri. Kalau harta subuhan menurut Islam, halal tidak, haram tidak. Al-halal bayyinun, yang halal jelas. Wal-haram bayyinun, yang haram jelas. Wa bainahum umurun mutasyabihat. Di antara itu adalah harta yang subuhan. Tidak hanya pada anak laki-laki. Anak perempuan tak boleh, cucu tak boleh, kawan tak boleh. Menyuapkan harta haram ke mulut orang, menghalangi doa dia, memasukkan yang haram ke daging, darah tulangnya, tak boleh. Jadi ini menurut saya ini pemahaman dia sendiri. Dia membuat hukum sendiri, berijtihad sendiri. Harta subhat tak boleh anak laki-laki saja. Jadi tak ada dalam ajaran Islam. Tanya dia balik. Kalau sekarang tanya beli nomor SMS dia, pakai nomor palsu. Kalau takut dia tersinggung.